dengan segala peluh. Segala doa aku jauh engkau, aku dekat engkau dalam hati ada racun tempat pahala dan dosa. Aku